بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني في الدين رحمكم الله. Kita masih melanjutkan uraian dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah taala tentang hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Beliau hafizahullah taala mengatakan poin yang ketiga dari beberapa poin yang disimpulkan dari hadis tadi. Qala fahal ba'da hadzal khair min syarrin. Hadza huwa as-su'alu al-awwal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na'am. Thumma tabi'a as-sahabi wal jalil wal faqih wal jalil min kulli ma yadhurruhu fi dinihi wa hal ba'da hadza asy-syarr min khairin? Qala na'am wa fihi dakhnun. Ya'ni islamun khalisun syarrun. Thumma ba'da dhalika islamun aw dinun fihi dakhn. Sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan pertanyaan pertama. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kita ingatkan kembali, sebelumnya sahabat Hudzaifah mengatakan inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di masa jahiliyah dan penuh dengan kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada kami membawa kebaikan ini. Lalu pertanyaan pertama yang diajukan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ini akan ada kejelekan? Qala hadza huwa as-su'alul awwal. Ini pertanyaan pertama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Setelah kebaikan yang Allah datangkan ini akan ada kebaikan. Tidak akan ada kejelekan. Kemudian sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu melanjutkan pertanyaan yang kedua, wa hal ba'da hadza syarri min khair? Dan apakah setelah kejelekan ini akan ada lagi kebaikan? Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab, na'am wa fihi dakhnun. Iya, akan ada lagi kebaikan namun di dalamnya ada asap. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pertama menjelaskan Islam yang khalis, Islam yang murni, Islam yang bersih. Ya. Thumma ba'da dhalika islam, kemudian setelah islam yang seperti itu akan datang dinun fihi dakhon, agama, ajaran ya, yang di dalamnya mengandung asap. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, saya katakan min hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tahdhiru ummatahu min umurin wa ahwa'in mukhalafah lima ba'athahu Allahu bihi minal huda wa dinil haq, merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada umatnya segala perkara dan hawa nafsu yang menyelisihi petunjuk dan agama yang benar yang telah dibawanya. Wala'alla Hudzaifah tasa'ala hadza as-su'al bima fahimahu min hadyi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bisa jadi, kata Syekh Ubaid, ya, sahabat Hudzaifah mempertanyakan dua perkara tadi itu karena beliau memahami petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Karena sahabat Hudzaifah memahami hal ini, maka muncullah pertanyaan dari beliau. apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Dan apakah setelah kejelekan akan datang lagi kebaikan? Di antara jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, akan datang lagi kebaikan, tetapi di dalamnya ada asapnya. Tidak murni sebagaimana kebaikan yang datang pertama kali. Ya. Qala wa ma dakhunu. Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma dakhunu? Apa asapnya itu? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Akan ada suatu kaum yang mereka memberi petunjuk kepada manusia tidak melalui petunjukku, dan mereka tidak berjalan di atas sunnahku. Walhasilu minan lafdain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abana ma'na hadha ad-dakhan al-khalat fi hadha tadayyun. Ya. Dari dua kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati, maka jelaslah apa yang dimaksud dengan dakhon, apa yang dimaksud dengan asap, yaitu al khalat fi hadat tadayyun, ada kekacauan, ketidakjelasan dalam beragama. Faulaikal qaum ashabud dakhon, hadhihi sifatuhum, la yahtaduna bi hadi rasulillah wa la yastannuna bi sunnatihi. Maka mereka, ya, kaum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kaum yang menjadi pembawa asap. Ya. Kaum yang menjadi pembawa asap ke dalam agama ini. Di antara sifat mereka adalah la yahtaduna bi hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak berpegang teguh dengan petunjuk Rasul dan tidak berjalan di atas sunnah. Inilah yang dimaksud dengan kebaikan, namun di dalamnya ada dakhon. Artinya Islam itu tetap ada, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mulai banyak orang-orang yang terjadi khalat, terjadi kekacauan dalam menjalankan agamanya. Kenapa? Karena munculnya para pembawa asap. Ya. Sifat mereka adalah tidak berjalan di atas petunjuk Nabi dan tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Qala wa ha huna la budda min bayani amrayn. Kemudian kata Syekh Ubaid, di sini penting untuk menjelaskan dua perkara. Al-amr al-awwal, perkara yang pertama, ma ajmalathu min tahdhirin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al ummata min al ahwa wal fitan al mudillah, fal arifu bi sunnatihi al khabiru bi hadyihi yudriku dhalika. Pertama, tahdhir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang sifatnya global kepada umatnya dari bahayanya hawa nafsu dan fitnah yang menyesatkan. Orang yang tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui hal ini. Artinya bahwa tahdhir itu merupakan jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Orang yang tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui hal ini. Nabi alaihi salatu wasallam hadhara minal masihid dajjal. Nabi dahulu mentahdir, mengingatkan akan bahayanya dajjal, al-kafir, al-a'war, yang kafir, yang buta, matanya sebelah. Ya. Saking kerasnya tahdir yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada umatnya tentang bahayanya dajjal, Maka para sahabat mengatakan, sungguh benar-benar kami mengira Dajjal sudah ada di balik pohon kurma ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka bagaimana jalan terbaik menghadapi fitnah Dajjal itu. Ya. Kemudian di samping tahdzir Nabi terhadap Dajjal, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga hadzara kadzalika minal khawarij. Mengingatkan umat, mentahdzir umat akan bahayanya kaum khawarij. Yang diantara sifat mereka adalah tahqiruna salatakum ila salatihim wa qiraatakum ila qiraatihim. Kalian akan merasa rendah salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Dan kalian akan merasa bacaan Quran kalian sangat sedikit dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengatakan, yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka orang-orang khawarij itu keluar dari Islam, melesat jauh sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Walam yakunu fi ahdihi, dalam keadaan apa yang beliau tahdir, apa yang beliau peringatkan berupa Dajjal dan kaum khawarij itu tidak terjadi, belumlah ada di masanya. Ya. Tapi jauh-jauh hari Nabi sudah mengingatkan akan kemunculan Dajjal, akan kemunculan kaum khawarij. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Nabi alaihi salatu wasalam haddara minal qadariyah. Mentahdir dari bahayanya qadariyah. Wa akhbara annahum majus hadihil ummah. Nabi memberitahukan bahwa qadariyah itu majusinya umat ini. Al-qailun, yaitu mereka-mereka yang mengatakan la qadru, la qadar, wal-amru unuf, tidak ada takdir. Segala perkara yang terjadi di dunia ini baru diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah terjadinya. Sebelum itu, Allah tidak mengetahuinya. Dan apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada hubungannya dengan takdir dan kehendak Allah azza wa jalla. Kapan munculnya qadariyah? Apakah di masa Nabi SAW? Tidak. Ya. Orang-orang qadariyah muncul di akhir masa sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Qadariyah. Khawarij juga sama. Ya. Di masa khilafah Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Tidak cukup sampai di situ. Hadzara sallallahu alaihi wasallam minar rawafid. Nabi alaihi salatu wassalam mentahdir, memberikan peringatan kepada umat akan bahayanya Rafidhah. Ya. Beliau mengatakan, yakhruju qawmun lahum nabzun yuqalu lahum Rafidhah. Akan muncul suatu kaum yang mereka punya julukan tersendiri. Julukan mereka adalah Rafidhah. Idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, maka perangi mereka. Fa innahum musyrikun, karena sesungguhnya mereka itu musyrikin. Ya. Dalam keadaan orang-orang Rafidhah belumlah muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi beliau sudah memberikan peringatan. Ya. Beliau sudah memberikan tahdzir kepada umatnya. Wa hadzara sallallahu alaihi wasallam tahdziran min ahli al-ahwa umuman. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan tahdzir ya, tentang bahayanya ahlul ahwa secara umum. Di antaranya Syekh menyebutkan hadis dari Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa'iyyakum wa iyyahum. Akan muncul nanti suatu kaum, kata Nabi, yuhadithunakum, di mana mereka akan menyampaikan kepada kalian sesuatu yang menyangkut agama, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang kalian tidak pernah mendengarkan sebelumnya. Kalian tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Dan bapak-bapak kalian pun sebelumnya tidak pernah mendengarkan. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Ini tahdhirat, tahdhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan semuanya belumlah terjadi di masa beliau. Maka satu hal yang dapat kita simpulkan adalah bagaimana perhatian beliau begitu besar terhadap yang namanya prinsip tahdhir. Ya. Beliau tidak mengabaikan hal ini. Beliau menganggap bahwa syariat tahdhir adalah syariat yang penting. Meskipun belum terjadi keburukan. Ya. Beliau sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Apalagi kalau seandainya segala dan semua keburukan itu sudah ada di depan mata. Ya. Maka kewajiban kita adalah mengingatkan umat. Tidak diam. Ya. Di dalam hadis tadi, ya, yang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan peringatan. Akan datang kebaikan, tetapi di dalamnya ada dahon, ada asap. Ini peringatan dari Nabi. Ini tahdhir dari Nabi. Ya. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan asap itu, Nabi menjelaskan qaubun. Suatu kaum nanti akan muncul, mereka tidak berjalan di atas petunjukku. Berdakwah tidak sesuai dengan petunjukku. Menyebarkan agama tidak sesuai dengan petunjukku. Dan mereka tidak berjalan di atas sunnahku. Ini tahdhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Syekh Ubaid hafizahullah taala mengingatkan kepada kita bahwa ada dua hal yang harus saya sampaikan, harus saya jelaskan. Pertama, tentang tahdhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Secara umum, secara global. Tahdhir kepada Rafidhah, tahdhir kepada Khawarij, ya. Tahdhir kepada Qadariyah, tahdhir kepada Ahlul Ahwa secara umum. Qala wal maqsud anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadzara hadhihi al-ummah min kulli ma yufsidu 'alayha dinuha tahdhiran 'aman wa tahdhiran khasan. وذلك حتى يكون الدين خالصا لله وحتى تكون السنة لا تخالطها شائبة البدعة. Intinya kata Syekh adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan umatnya dari segala perkara yang dapat merusak agamanya. Kalau Nabi sudah memberikan peringatan yang seperti ini, maka kita harus waspada sekali lagi. Waspada dari perkara-perkara yang akan merusak agama kita. Nabi memberikan peringatan aman wa khasan, secara umum dan secara khusus. Tujuannya apa ikhwan fillah rahimakumullah? Qala hatta yakuna ad-din khalisan lillah. Tujuannya agar agama ini benar-benar murni untuk Allah. Wa hatta takuna sunnah, dan agar sunnah ini tidak dikotori oleh syaibatul bid'ah, kotoran-kotoran bid'ah, tidak dicampuri, ya, dengan kotoran-kotoran bid'ah. Nah, selanjutnya poin yang keempat. ثم يتابع رضي الله عنه أسئلة قال وهل بعد ذلك الخير من شر قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. Selanjutnya sahabat Hudzaifah ibn Yaman kembali melontarkan pertanyaan, apakah setelah kebaikan itu akan datang lagi kejelekan? Ya. Setelah kebaikan yang di dalamnya ada asap itu, apakah akan datang lagi kejelekan? Nabi menjawab, du'atun ala abwabi jahannam. ya, akan datang lagi kejelekan. Di mana akan muncul du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Ya. Mengajak manusia kepada kecelakaan, kebinasaan. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha, siapa yang memenuhi seruannya, maka da'i-da'i itu akan menjerumuskan semua yang memenuhi seruannya itu ke dalam neraka jahannam. Ya. Jadi semakin kesini ternyata bukan semakin baik, tapi semakin terus bermunculan kejelekan. Dari pertama awal mulanya Islam khalis, Islam yang murni, ya, kemudian datang kejelekan, kemudian datang kebaikan, tetapi sudah mulai ada asapnya, terus tidak semakin baik, tapi malah semakin jelek kondisinya. Ya. Nabi sudah mengingatkan kepada kita hal ini, akan hal ini. Maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali waspada, menjaga dengan betul agama kita, akidah kita, manhaj kita. Ya. Pelihara. Karena ini nikmat yang paling besar. Ya. Nikmat yang paling besar. Maka kita harus jaga. Nabi mengatakan bahwa nanti akan muncul du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mereka berada di tepi atau berada di pintu-pintu jahannam. Thumma sa'ala sifhum lana. Khudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu yuridu an yastajliya haula, hal hum muslimun, hal hum kuffarun. Kemudian sahabat Khudzaifah melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka itu kepada kami, ciri-ciri da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Sahabat Khudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ingin mendapatkan kejelasan tentang siapa sesungguhnya mereka itu. Hal hum muslimun, hal hum kuffar, apakah mereka muslim ataukah kafir. Man ulaika alladhina hum du'atun ala abwabi jahannam, siapa sesungguhnya mereka yang disebut da'i-da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Sifhum lana, ya, sebutkan ciri-cirinya kepada kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, hum qaumun, mereka adalah suatu kaum, min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, ya, mereka adalah kaum yang berasal dari kulit kita, dari keturunan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita, dengan bahasa yang dapat kita pahami. Idzan haula muslimun, lisanuhum lisanul muslimin, wa awsafuhum awsaful muslimin, muslimuna fil zahir, wa asma'uhum asma'ul muslimin. Kalau begitu, kata Syekh Ubaid, mereka da'i-da'i yang berada di pintu-pintu jahannam itu adalah kaum muslimin. Yeah. Muslimin. Bahasa mereka, lisan mereka, lisannya kaum muslimin. Sifat yang melekat pada diri mereka, sifatnya kaum muslimin. Mereka muslimun secara zahir. Bahkan namanya pun nama-nama Islam. Ya. Yeah. Falaisu ajanib wala ghuraba ala ahli al-Islam, mereka bukan orang-orang asing, ya. Mereka bukan orang-orang asing, mereka bukan orang-orang yang tidak dikenal oleh ahli al-Islam, kaum muslimin. Faman hum idzan, kalau begitu siapa sesungguhnya mereka? Hum ahlul bid'ah, mereka tidak lain adalah ahlul bid'ah. Fil haqiqati ahlul bida'i wal muhdatsat allati adallat an-nasa wa ahdathat lahum fi dinillah ma lam yashrahu Allah du'atun ala abwabi jahannam. Maka pada hakikatnya ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru dalam agama ini, yang menyesatkan manusia, ya, mereka membuat perkara-perkara baru dalam agama Allah yang tidak disyariatkan oleh Allah, adalah du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang berada di pintu jahannam. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sudah mengingatkan dahulu di hadapan para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, beliau mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena sungguhnya perkara yang baru itu adalah kebidaahan, dan setiap kebidaahan itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya. Nabi juga mengingatkan dahulu dalam sabdanya, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah kemunculan para imam-imam, orang-orang yang dinyatakan berilmu tetapi menyesatkan, ya. Maka a'immatud dhalal, tokoh-tokoh penebar kesesatan, mereka adalah du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang berada di pintu jahannam. Wal'iyadu billah. Khairuddin rahimakumullah, karena waktu sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan segala uraian tadi, ya, dari Syekh hafizahullah taala memberikan kemanfaatan yang besar kepada kita dan menambah ilmu kita. Meskipun ada beberapa hal atau beberapa poin yang belum bisa disampaikan, namun mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat mewakili apa-apa yang belum dapat tersampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.